بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد. إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada hadis yang selanjutnya, pada hadis yang keempat. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعنها دندرينيا يأتي dari عائشة أم المؤمنين Siddiqah binti Siddiq, beliau menceritakan anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innar rifqa, sesungguhnya sikap lemah lembut, sifat lemah lembut, la yakunu fi syai'in, tidaklah berada di dalam sesuatu, illa zanah, kecuali akan memperindah sesuatu itu. Wala yungza'u min syai'in, dan tidaklah sifat lemah lembut itu, yunza', dicabut, min syai'in, dari sesuatu, illa syanah, kecuali hanya akan memperjelek sesuatu itu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih mengingatkan kepada kita tentang keagungan, tentang besarnya sifatul rifq. Dan kaum muslimin, terlebih lagi tentunya ahlus sunnah, mereka harus berupaya untuk menjadikan watak ini ataupun sifat ini bagian daripada pribadinya, bagian daripada peringinnya, dan ini membutuhkan upaya. Ada memang walhamdulillah segolongan orang yang mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia bisa bersikap rifq dalam banyak permasalahan. Dan itu adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi terkadang tentunya ada segolongan orang yang membutuhkan untuk dia melatih, membutuhkan untuk bermujahadah, karena kadangkala banyak perihal yang akan menghalanginya. Dan tentunya iblis laknatullah alaih, syayatin dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia tidak akan pernah berhenti untuk menghalangi jalan kita, sehingga sifatul rifq kadang-kala semakin terjauhkan. Atau terkadang demikian beratnya seseorang untuk berupaya, atau untuk berupaya mendapatkan sifatul rifq, sehingga menjadi pribadinya, menjadi bagian daripada pribadinya dan akhlaknya. Dan dikatakan di sini, barakallahu fikum, sikap lemah lembut yang diinginkan bukanlah sifat mudahanah, dan juga bukan sekedar sifat mujamalah, bukanlah sifat basa-basi, tetapi ar-rifq sebagaimana yang telah kita bacakan kepada antum adalah bagian daripada kehati-hatian seorang muslim dalam langkah. Tidak tergesa-gesa dalam langkah, dan penuh prasangka yang baik kepada saudaranya, husnudzan kepada saudaranya, dan selalu mengedepankan maslahah, selalu mengedepankan maslahah untuk saudaranya, mengedepankan yang terbaik untuk saudaranya. Dan ketika dihadapkan kepada dua pilihan, yang keduanya adalah madharrah, maka mereka memilih mana yang paling ringan madharat itu, jikalau tidak ada pilihan yang lainnya. Dan orang yang memiliki sifatul rifq tentunya akan memilih mana yang paling sederhana dan yang paling mudah untuk dia lakukan. Selama hal itu tentunya tidak bertentangan, tidak melanggar daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ar-rifq. Sehingga ketika watak ini berada dalam sesuatu, subhanallah, keadaannya atau keadaan orang itu akan sangat indah, karena kehati-hatiannya. Dan bagaimana barakallahu fikum, orang ini selalu mempertimbangkan dalam banyak pertimbangan yang kesemuanya untuk meraih yang terbaik. Subhanallah, hal itu akan menjadikan kondisinya atau kondisi dirinya dicintai oleh kaum muslimin, dicintai oleh saudara-saudaranya, dan lebih daripada itu dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tercabutnya sifat yang mulia ini dari kehidupan seorang muslim, atau kita tidak melatih sifat yang mulia ini, barakallahu fikum, maka kadangkala tingkah laku kita membawa kepada sesuatu yang menimbulkan kesalahpahaman, atau terkadang barakallahu fikum membawa sebuah pemandangan yang seharusnya dia bisa merubah dalam kondisi yang terbaik atau yang lebih baik. Tetapi ketika tercabut sifatul rifq ini, menjadikan pemandangan kehidupannya jauh daripada sifatul rahmah. Dan sebagaimana yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Salim Ibn Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, bahwa sifat ataupun akhlak yang mulia ini membutuhkan upaya untuk kita meraihnya. Dan tidak ada akhlak yang tidak bisa berubah. Tidak ada akhlak pribadi, walaupun hal itu menjadi atau sudah menjadi watak bawaan atau yang mendasar, katakan apapun keadaannya, kalau dia berupaya, kalau dia membaca ayat-ayat Allah, dia membaca ahadis, sunnah-sunnah Rasulullah, maka tentunya akan menjadi zikra. Dan tentunya dia akan berupaya atau dia akan mengikuti sesuatu yang terbaik. Dan sungguh apa yang dia pelajari merupakan sesuatu yang terbaik. Naam. Makanya barakallahu fikum, di dalam kitab-kitab hadis selalu barakallahu fikum disebutkan bab yang berkaitan tentang adab. Selalu disebutkan tentang adab. Sehingga ini tentunya sangat penting untuk kita ketahui. Bahkan terkadang disebutkan, dan demikian sempurnanya agama kita, tidak sekedar disebutkan adab interaksi sesama manusia, sesama muslim. Naam. Tetapi terkadang disebutkan interaksi kepada mereka yang di luar Islam. Dan terkadang barakallahu fikum diajarkan kepada kita tentang interaksi. Bagaimana kita berinteraksi, katakan, dengan binatang-binatang yang nanti akan dibacakan atau kita akan baca juga. Yang itu juga bagian daripada ar-rifq. Bahkan akan disebutkan kepada kita dalam ahadis bagaimana kita berinteraksi, berhubungan dengan tetumbuhan, naam, yang ada di sekitar kita. Bahkan demikian tafsirnya, dibedakan bagaimana hukum interaksi dengan hewan, dengan tetumbuhan ketika orang berada di tanah haram. Dan ini tentunya keagungan dan kesempurnaan syariah. Dan sekali lagi, tidak mungkin untuk kita selalu menyatakan bahwa saya adalah orang yang keras. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Asy-Syaikh Salim Ibn Eid dalam fiqhul hadis, kata beliau, daruratu at-tahalli bir-rifq فإنه يزين المرأة ويجمله في أعين الناس وعند الله تعالى. Pentingnya bagi setiap muslim untuk menghiasi perilakunya, akhlaknya berrifq, dengan sifat lemah lembut. فإنه يزين المرء, karena sungguh sifat ini akan memperindah, mempercantik kondisi seseorang di hadapan siapapun. Wa yujammiluhu fi ayunin nas, akan memperindah, mempercantik, naam, kondisinya di hadapan kaum muslimin, bahkan di hadapan seluruh manusia. akan memunculkan wibawa yang sebenarnya. Naam, akan memunculkan kemuliaan yang sebenarnya ketika memang dia mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa indallah, dan lebih dari itu tentunya kondisi orang yang memiliki sifatul rifq akan semakin indah di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, barakallahu fikum, al-bu'du 'anil 'unfi wasyiddati wal-ghilza, li'annaha tushinu sahibaha wa tal'aqu bihi al-'aib 'inda an-nas wal-ithmu 'inda Allah. Kata beliau, al-bu'd, hendaknya seseorang berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi daripada sifat al-unf, keras, naam, wasyiddah, al-unf wasyiddah, memiliki satu makna, yaitu keras, watak yang keras, barakallahu fikum, wal-ghalzah, kaku. Dan ini tentunya akan memperburuk orang yang memiliki akhlak yang demikian. Bahkan, naam, dia akan mendapatkan celaan atau bahkan posisinya barakallahu fikum hanya akan menjadi sandaran aib di mata-mata manusia. Dan lebih daripada itu, na'udzubillah, dia akan bisa mendapatkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah. Wallahi ya ikhwah, tidaklah orang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecuali akan senang untuk melihatnya. Tidaklah seorang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecuali dia akan mendapatkan kondisi yang terbaik dan interaksi yang terbaik. Coba antum lihat bagaimana beliau ketika menjumpai para sahabatnya. Naam, bagaimana ketika beliau berinteraksi kepada orang-orang Badui. Bagaimana saat beliau berinteraksi, naam, kepada mereka yang berbuat kesalahan. Dan bagaimana beliau menimbang suatu maslahat dan subhanallah, ketegasan yang terkadang keluar daripada beliau benar-benar membawa kepada sebuah maslahah. Kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya. Bagaimana sifatul rifq yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tolong HP dimatikan semuanya. Kalau HP-nya cuma silent atau diam, itu masih mengganggu. Nah, suaranya akan sebagaimana yang terdengar. Nah, matikan semuanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Bala a'rabiyyun fil masjid faqama an-nasu ilayhi ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau menceritakan pada suatu hari tentunya bala a'rabiyun, ada seorang A'rabi, seorang Badui, buang air kecil di masjid, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Anda perhatikan bagaimana seorang A'rabi, seorang Badui, masuk ke rumah Allah, kemudian mengotori rumah Allah dengan sesuatu yang najis. Naam. Dan az-zahir tentunya, dan itu yang akan tertanam di pandangan mata kita atau di dalam benak kita, bahwa orang yang melakukan seperti ini tentunya merupakan perbuatan yang zalim. Perbuatan yang tentunya sangat jelek kondisinya. Bagaimana rumah Allah? Bagaimana sebuah bait min buyutillah? Bahkan Masjidun Nabawi yang memiliki kemuliaan tentunya, yang Allah berikan kemuliaan berbagai kelebihan daripada dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Naam. Tempat yang seharusnya dijaga kesuciannya, dan itu adalah yang masyhur, maklum. Bahkan lebih daripada itu, bagaimana zalimnya seorang. Apabila orang itu kencing, masuk rumah kita, bukan ke kamar mandi, kemudian buang air kecil, di mana? Di kamar tamu, umpamanya. Tentunya kita akan marah. Jangankan di masjid, di rumah kita. Tentunya kita marah. Bahkan membuang air kecil di sembarangan tempat pun, barakallahu fikum, kita tentunya marah. Apalagi masuk rumah kita, nah kemudian buang air kecil di rumah kita. Lebih daripada itu semuanya, dia masuk ke masjid, kemudian dia membuang, naam, najis, atau akramakumullah, kencing, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya, naam, dijaga kesuciannya. Tentunya ini barakallahu fikum secara zahir, ada kezaliman yang melebihi tingkatannya apabila dilakukan daripada tempat yang lainnya. Tidaklah lebih besar kezalimannya daripada dia kencing di rumah kita. Ini lebih besar kondisinya, ya Allah. Nah. Bahkan lebih daripada itu, Badui ini kencing bukan sekedar di hadapan para sahabat, di hadapan Nabi. Bagaimana saat kita di rumah ada tamu, atau tamu orang yang paling kita cintai, katakan. Atau orang yang paling kita muliakan. Orang tua kita. Atau pada kondisi barakallahu fikum, umpamanya, naam. Yang paling antum dalam puncak, naam, kegembiraan, umpamanya, saat melamar. Di hadapan, masya Allah, naam, yang kita menjaga. Bahkan suara pun kita perintahkan untuk dijaga. Agar jangan sampai keras. Naam. Ini mertua. Kemudian masuk orang dan kencing di rumah kita. Ini di hadapan Rasulullah. Bukan sekedar apa ya, kawah. Mungkin di hadapan mertua kita. Atau orang tua kita. Ini di hadapan Rasulullah. Orang yang seharusnya diposisikan paling dicintai. Melebihi daripada wannas ajma'in. Maka melihat seperti ini wajar. Ketika faqaman nasu ilaih, orang pun bergegas. Naam. Mereka semuanya terbelalak tentunya. Melihat kondisi orang ini. Dan mereka pada waktu itu bergegas untuk mendatanginya. Liyaqa'u fi. Dan berkeinginan tentunya untuk memberikan peringatan, memberikan hukuman. Naam. Memberikan sesuatu yang selayaknya bagi orang yang telah mengotori rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengotori tempat yang seharusnya dijaga kesuciannya. Bahkan Masjidun Nabawi. Apalagi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Nabi, ketika melihat bagaimana para sahabat yang berkeinginan untuk melakukan sesuatu kepada orang ini, kepada orang Badui ini, maka Rasulullah berkata, da'uh, biarkan orang itu. Da'uh, biarkan orang itu. Wa ariku ala baulih, dan tuangkanlah, siramkanlah di tempat dia kencing, di tempat dia membuang air kecilnya, sajlan min ma'in au dal au zanuban min ma'in, yaitu satu ember atau satu tempayan, satu tempat, na'am, yang diisi dengan air, barakallahu fikum, kemudian disiramkan di tempat itu. Diperintahkan untuk menuangkan air, barakallahu fikum, dengan ember ataupun tempayan ataupun yang lainnya, na'am, di tempat kencingnya badu itu. Fa innama bu'istum muyassirin, karena sesungguhnya kalian diutus sebagai segolongan umat yang muyassirin, yang memberikan kemudahan. Walam tub'atsu mu'assirin, dan sungguh kalian tidaklah diutus untuk memberikan beban, untuk memilihkan beban, untuk memilihkan sesuatu yang berat kepada saudaranya. Coba antum perhatikan ya ikhwan, kisah yang ada, kemudian nasihat Rasulullah, fa innama bu'istum muyassirin, la walam tub'atsu mu'assirin. Bagaimana ternyata dibimbingkan kepada kita untuk memilih yang terbaik bagi saudaranya. Nah, dan berinteraksi dengan sesuatu yang paling baik untuk saudaranya. Fawaid daripada hadis ini, silakan Anda lihat. Yadullu ala jafai kathiran minal a'rab wajahlihim bihakam syar'iyah. Hadis ini menceritakan bagaimana kakunya kebanyakan daripada orang-orang a'rab, yaitu orang-orang badui. Orang-orang badui. Dan banyak di kalangan mereka yang tidak mengetahui tentang hukum-hukum syariah. Sisi yang perlu difahami bahwa kondisi yang terjadi bukanlah Rasulullah memberikan legalitas hukum ataupun ketentuan bolehnya orang membuang air kecil di mana? Di masjid. Bukan seperti itu. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memahami keadaan. Memahami umat dengan berbagai tingkatan yang ada pada mereka. Yang tidaklah tentunya semuanya sama. Tidaklah umat ini barakallahu fikum dalam keadaan semuanya memiliki kondisi yang sama. Naam. Dalam hadis ini dikisahkan bagaimana jafaknya, kakunya interaksi orang-orang Arab, orang-orang Badui. Dan subhanallah, tidak ada nabi barakallahu fikum, na'am, yang datang dari kalangan siapa ya ikhwah? Badui. Na'am. Yang ada barakallahu fikum, na'am, para nabi, para anbiya itu tinggal, na'am, di pusat-pusat kota. Para anbiya barakallahu fikum, bahkan sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam membawa orang tuanya dari kampung dibawa ke kota. Baik. Dan banyak di kalangan mereka wajahlihim bi ahkam syar'iyyah. Kadang-kadang yang membawa watak demikian barakallahu fikum, karena jauhnya mereka, kondisi mereka dan alam mereka sehingga berwatak demikian. Dan satu sisi yang penting ya ikhwah, bahwa kita harus memperhatikan uzur daripada yang berkaitan dengan tempat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Khalid Ambari dalam kitabnya Al-Hukmu Bighairi Ma Anzalallah. Dan ini kita fahami bahwa kadangkala jauhnya mereka dari kalangan para ulama membawa mereka untuk tidak memahami, tidak mengetahui yang berkaitan tentang hukum-hukum syariah atau hukum-hukum syariah. Nah, banyak hal yang terkadang kita bersikap ternyata tidak demikian kondisinya. Kita yakin ternyata itu adalah haram. Kita harus ingatkan dan demikian dan demikian dan demikian. Tapi ternyata para ulama barakallahu fikum kadang-kadang memiliki sisi pandang yang lebih jauh. Naam. Karena berkaitan jauhnya mereka dari para ulama dan perihal-perihal yang lainnya yang menjadikan mereka bersikap seperti itu. Naam. Ini kondisi tempat seharusnya menjadikan pertimbangan. Sebagai contoh. Naam. Sebagai contoh, suatu saat kita dengan beberapa para asatidah berwaktu itu kita sholat di sebuah masjid dan kita membawa pada waktu itu para masyayikh. Di sana ada Syekh Abdurrahman Al-Mar'i hafizahullah ta'ala wa syafah, ada Syekh Abdullah dan Syekh yang lainnya. Kemudian ketika sholat, subhanallah, malu kita kepada seorang imam yang bacaannya barakallahu fikum khata'nya adalah khata' yang jeli. Khata' yang jeli, yang mafhum. Yang pengennya barakallahu fikum mungkin kita insiraf, kita tinggalkan. Kemudian kita celah mungkin orang ini atau kita ghibah kepada orang ini. Atau mungkin akan muncul berbagai barakallahu fikum hal-hal yang selayaknya bagaimana kita menghadapi imam yang memiliki kesalahan yang seperti itu. Nah, tapi ternyata barakallahu fikum mereka menyelesaikan. Nah, selesai sholat barakallahu fikum kita keluar dari bara masjid. Dan pada waktu itu kita katakan, samihna ya syekh, maafkan kami ya syekh, kami ambil antum ke tempat yang imamnya seperti ini. Kau ingatkan warakallahu fikum. Ya akhi, katanya. Kondisi berbeda. Nah. Kita harus mempertimbangkan warakallahu fikum keadaan-keadaan. Yang pertama dia adalah ajam. Orang ajam yang tidak selancar orang Arab. Dan tidak selancar seperti kalian yang setiap hari mempelajari bahasa Arab. Nah, coba antum perhatikan. Jadi membuka pertimbangan dan demikian sifatnya. Dari satu sisi ini barakallahu fikum. Naam, ternyata ada suatu hal yang di situ ada tarbiyah bagi kita. Nah. Dengan menyatakan barakallahu fikum kita, naam, atau masyarakat di sini adalah masyarakat yang ajam. Bagaimana kita tahu tentunya orang ajam itu bukan orang Arab. Kalau orang Arab tentunya mudah mengucapkan ain. Tapi kalau orang ajam kadang-kadang mengucapkan ain barakallahu fikum, naam, mungkin 10 kali salah, 1 kali benar. Nah. Sudah dikatakan, ingat nanti kalau membaca an'amta, tapi dibacanya apa? An'amta umpamanya. Barakallahu fikum. Yang kemudian kita, naam, bahasa kita yang pada waktu itu seakan-akan atau bahkan memojokkan imam. Naam. Tetapi beliau ingatkan. Ya ikhwa ha'ula a'jam. Naam. Dari satu alasan saja yang beliau ungkapkan. Naam. Belum yang lainnya. Barakallahu fikum. Mungkin kita akan menyatakan ingatkan dia. Tapi sebelum ingatkan bahkan Naam, ternyata beliau menyatakan, kita menebak, oh paling ini suruh mengingatkan. Ternyata lah. Beliau ingatkan, amilu. Interaksi kamu dengan dia, dengan interaksi yang baik. Naam. Tahadu, mungkin kalian berikan hadiah. Naam. Kemudian setelah itu, barakallahu fikum, mungkin dengan cara yang terbaik dan terbaik kita ingatkan. Naam. Dan subhanallah, dari apa yang beliau lakukan pada waktu itu, sampai akhirnya orang kampung itu mengundang para masyayikh untuk makan bersama-sama di masjid itu. Yang pada hari pertama nampak tegang. Nah, demikianlah mereka mengajarkan kepada kita. Nah, bahwa uzur itu perlu diperhatikan. Dan jangan selalu mengedepankan, oh ini salah. Naam itu salah. Tapi ada qara'in perkara yang menjadikan itu salah tentunya. Jadi menjadi bagian daripada pertimbangan. Jangan sebuah kesalahan, naam, kemudian kita mensikapi juga dengan kesalahan bahkan. Minimalnya kadang-kadang kalau kita mendapatkan imam seperti itu, ghibah yang pertama. Kemudian setelah itu, naam, kalau dia mencari solusi, masya Allah, tapi dia ada solusi, dia selesai apa itu imam demikian, demikian, demikian, tapi dia pergi. Nah. Warakallahu fiik. Kemudian setelah itu memunculkan interaksi, lihat kalau imamnya dia, pergi dia tinggalkan tempat lain. Nah. Wallahi ikhwah. Banyak perihal yang para ulama, kadang kalau kita lihat, oh demikian hadisnya, demikian ternyata. Dalam mengamalkan. Demikian hikmahnya, demikian bijaknya, demikian lembutnya mereka. Nah. Baik. Maka kondisi tempat kadang-kadang mempengaruhi. Orang Badui, kalau orang Badui tentunya barakallahu fikum, tentunya memang orang yang memiliki kebiasaan watak yang kalau bicara barakallahu fikum apa adanya, tetapi kurang sopan. Kalau apa adanya dengan kejujuran atau dengan dibingkai dengan cara yang terbaik, masya Allah. Tapi kalau orang Badui tentunya sebagaimana banyak dalam ahadith, kadang-kadang kita dapatkan berbagai keanehan, naam, yang itu merupakan pembawaan dari orang-orang Badui. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan interaksi yang sewajarnya untuk mereka. Nah. Tayyib barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang selanjutnya. Naam. Mari kita menunggu kedatangan Ustaz. Naam. Kalau masih kosong, insyaallah kita akan melanjutkan beberapa fawaid dari para hadis ini dan hadis yang lainnya insyaallah taala. Naam, wa aqulu qouli hadza, wallahu a'lam bis-shawab, walhamdulillahirabbil alamin.